Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله kita masuk pada masalah jahiliyah yang ke-30. Di antara sifat-sifat jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang ke-30 adalah nisbatun naqais ila Allah Subhanahu wa taala, menisbahkan kepada Allah sifat-sifat kekurangan, yakni yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu al-ilhad fi asma'illahi wa sifatih, menyelewengkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, masih ada hubungannya. Kalau pada poin yang sebelumnya kebiasaan jahiliyah adalah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang mereka bikin sendiri, atau mereka menolak sifat-sifat Allah, sebagaimana mereka menolak sifat Ar-Rahman. Mereka mengatakan wa Ar-Rahman, apa itu Rahman, kata mereka. Ini kebiasaan jahiliyah. Dan yang ke-30 adalah penisbatan, menisbatkannya kepada Allah sesuatu yang merupakan naqs, sesuatu yang merupakan kekurangan. Qala rahimahullah, نسبه النقائص الى اليه سبحانه كالولد والحاجه. Mereka mengatakan tentang Allah dengan kekurangan-kekurangan atau sifat kekurangan, seperti mereka mengatakan Allah memiliki anak atau Allah membutuhkan, memiliki hajah. Ini subhanallah, maha suci Allah, tidak pantas untuk diberikan sifat-sifat yang jelek seperti ini. Fa innal nasara qalu, karena kaum Nasrani mereka berkata bahwa Al-Masih adalah anak Allah Subhanahu wa taala, subhanallah amma yaqulun. Wa ta'ifatu min al-Arab, dan sekelompok dari kalangan Arab juga mengatakan bahwa Allah memiliki anak, yaitu kata mereka al-malaikatu banatullah, malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Wa qaumun min al-falasifah qalu, sedangkan kelompok dari kalangan filsafat, dari kalangan Yunani, mereka mengatakan bitaulijil uqul, mereka menyatakan akan berkembang biaknya akal atau ilmu. Wa qaum min al-yahud, sedangkan kaum dari kalangan Yahudi berkata al-aziz ibnu Allah, al-uzair ibnu Allah, al-aziz maksudnya al-uzair. Mereka mengatakan Uzair ibn Allah. Wa qad nazzahallahu nafsahu an kulli dhalik, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari semua ucapan-ucapan tadi. Berarti yang mengatakan Allah memiliki anak bukan hanya kaum Nasrani. Kaum Yahudi juga mengatakan Uzair anak Allah. Kaum musyrikin Arab mengatakan bahwa malaikat anak-anak perempuan Allah. Demikian pula orang-orang Yunani menyatakan demikian, bahwa Allah memiliki anak, bahkan dikatakan berkembang biak. La haula wala quwata illa billah wa subhanahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang merupakan sepertiga Al-Qur'an yang nilainya seperti tsulutsul Qur'an, yaitu surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan bahwa Allah Esa, tidak ada duanya, hanya satu. Allahu samad, Allah lah tempat bergantung, tempat bertawakal. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang sepadan dengannya satupun. Ini khanifin a'azakumullah, ayat ini turun ketika orang-orang musyriki membicarakan tentang nasab Allah. Ketika Rasulullah mengatakan qul la ilaha illallah, katakan tidak ada ilah kecuali Allah, atau usjudu lillah, sujudlah kepada Allah, mereka berkata ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, gambarkan kepada kami Tuhanmu dan nasabkan Tuhanmu. Turunan siapa, dari bangsa mana, dari suku apa, dan siapa bapaknya dan kakeknya. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Kalau mereka menganggap orang itu mulia, maka turunannya jelas. Kalau turunannya tidak jelas, maka dianggap hina. Mereka samakan Allah dengan makhluk. Mereka samakan Allah dengan mereka sendiri. Kalau mereka tidak jelas nasabnya, mereka malu. Maka ketika orang-orang besar akan berkata, saya ana min bani fulan, ana min bani Hamdan, ana min bani fulan wa bani fulan, disebutkan turunannya dan disebutkan nasabnya, kakek dan neneknya, terus ke atas, atau bapak dan kakeknya, sampai sekian nasab mereka sebutkan. Ketika berbicara tentang Allah, persepsi mereka masih seperti persepsi makhluk, atau persepsi mereka masih dalam gambaran seperti itu, bahwa Allah disamakan dengan makhluk. Siapa nasabnya? Bagaimana nasabnya? Maka Rasulullah menjawab dengan ayat yang turun, katakan. Jadi jawablah pertanyaan mereka itu. Katakan, Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, Allah adalah Esa, hanya satu, tidak ada duanya dan tidak ada yang lain. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sepadan dengannya siapapun. Ini sebagai bantahan kepada semua firqah tadi, kepada Yahudi, kepada Nasrani, kepada musyrikin Arab, kepada semua mereka yang menganggap Allah memiliki anak. Terbantah semua dengan ayat ini. Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Sungguh mereka dari kedustaan mereka lah mereka berkata. Waladallah wa innahum lakadzibun. Sungguh mereka itu berdusta. Kata Allah dalam surat As-Saffat ayat 151-152, Allah berfirman, ala innahum min ifkihim la yaqulun. Sungguh mereka itu dari kedustaannya berkata bahwa Allah memiliki anak. Sungguh mereka berdusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bantah mereka dan Allah dustakan mereka dengan kalimat yang diulang secara makna, walaupun lafaznya tidak berulang, tapi kalimat ifkihim itu adalah kebohongan mereka, kedustaan mereka. Dan diakhiri dengan kalimat lakadzibun, mereka dusta. Yani mereka dari karangan mereka sendiri, dari kedustaan mereka sendiri, mereka berkata bahwa Allah memiliki anak. Sungguh mereka adalah orang-orang yang berdusta. Atau ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alu lillahi syuraka'al jinn wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi 'ilm. Mereka menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Mereka menganggap Allah memiliki sekutu-sekutu. wa khalaqahum, padahal Allah lah yang menciptakan mereka. Yang dijadikan sebagai sekutu Allah, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan mereka. Wa gharaqu lahu banina wa banat bighairi ilm, dan kemudian mereka menjadikan untuk Allah anak laki-laki, anak perempuan, bighairi ilm, tanpa ilmu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka gambarkan. Mereka menggambarkan Allah seperti makhluk, menggambarkan Allah seperti manusia yang beranak pinak. Subhanallah, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Badi'u samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Milik Allah lah langit dan bumi, atau Allah lah pencipta langit dan bumi. Badi' adalah yang menciptakan pertama kali, yang sebelumnya belum pernah ada. Abda'al kauna, artinya mengadakan alam semesta ini yang sebelumnya belum pernah ada. Berarti yang awal pertama menciptakannya. Badi'us samawati wal ard, Allah lah yang menciptakan seluruh langit dan bumi ini. Dan apakah pantas bagi Allah seorang anak, dan Allah tidak memiliki sahibah, tidak memiliki istri. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mengetahui. Wa hadha ya'ummu jami'al anwa', mata tadhkur fi hadzal bab an ba'd al umam. Berarti di sini mencakup segala sesuatu, segala jenis yang menyebutkan di dalam hadzal bab, yang menyebutkan dalam masalah ini, an ba'd al umam, tentang seluruh umat-umat. Berarti yang dibantah dalam ayat ini siapa? Bukan hanya Nasrani toh. Ketika Allah mengatakan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, dan mereka menganggap bahwa Allah memiliki anak laki-laki, anak perempuan, sungguh tidak pantas bagi Allah, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah lah yang mengadakan semua alam semesta ini. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah, siapa yang dibantah dalam ayat ini? Am atau khas untuk Nasara? Umum atau khusus untuk Nasrani saja? Am. Kalian mengatakan Allah memiliki anak, ternyata bukan hanya Nasrani. Kaum Yahudi juga mengatakan Uzair anak Allah, dan orang-orang Arab juga mengatakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Qala kama annama nafahu min ittikhadil walad ya ummu aydan jami'an wa in ittikhada. Sebagaimana mengambil seorang anak atau menganggap adanya anak bagi dia, itu pun mencakup pula mengambil berbagai macam sekutu-sekutu. Perhatikan kalimatnya di dalam Al-Quran. Apa awal Allah katakan? Ja'alu lillahi syuraka'a. Mereka menjadikan bagi Allah syuraka'a, dan mereka menjadikan bagi Allah anak-anak, laki-laki dan perempuan. Perhatikan, berarti menjadikan bagi Allah anak atau menganggap Allah memiliki anak laki-laki dan perempuan sama dengan ittikhad syuraka, sama dengan menganggap Allah tidak satu, sama dengan menganggap bahwa ada selain Allah Tuhan yang lain, Tuhan anak, Tuhan anak perempuan, Tuhan istri, Tuhan ibu dan sebagainya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Allah sebutkan secara umum dulu dengan kalimat wa ja'alu lillahi syuraka'a. Mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, dan mereka menjadikan untuk Allah anak, laki-laki dan perempuan, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maka di sini menganggap Allah memiliki anak sama dengan menganggap adanya Tuhan lain selain Allah, sama dengan ittikhadu syuraka. Berarti yang dibantah adalah seluruh musyrikin. Apakah musyrikin yang menganggap Allah memiliki anak, ataupun musyrikin yang menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalat al-yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba. Kalimat illa istifa'u adalah kekecualian istifa. Istifa bukan mengambil anak. Apa maknanya istifa? Istifa adalah pilihan. Ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini mengambil sebagai anak? Bukan sama sekali. Kalau istifa, Rasulullah dikatakan al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa maknanya Mustafa? Artinya diistimewakan dan dipilih oleh Allah. Demikian pula ketika Allah memilih dan mengistimewakan orang-orang yang saleh. Tsumma awratna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina. Kemudian kami berikan kitab ini, kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih, kata Allah. Ibadina alladziina istafaina, yang kami pilih. Istafaina adalah kami pilih dan kami istimewakan. Umat Islam diistimewakan dengan Al-Quran, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW pada mereka. Dan Nabi Muhammad diistimewakan di atas seluruh para rasul. Dan para rasul diistimewakan dari manusia lainnya. Kan begitu. Maka ini istifa namanya. Dan istifa tidak sama dengan ittikhadul walad. Istifa tidak sama dengan mengambil seorang anak. Allah tidak mengambil Nabi Isa sebagai anak. Tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai anak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini namanya istifa. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala membantah seluruh pengambilan atau penganggapan bahwa Allah memiliki anak, kecuali kalau istifa maknanya. Kalau kalimat anak tidak ada. Kecuali kalau kita mengatakan Mustafa atau kita katakan dengan Khalil. Ibrahim Khalilullah. Orang yang dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad SAW juga Khalilullah. Nah, ini tidak mengapa. Tetapi kalau menyatakan anak, Allah bantah dengan keras. Ikhwanuddin a'azakumullah. Kemudian Yahudi dan Nasrani bahkan tidak hanya mengatakan bahwa nabinya sebagai anak Tuhan, bahkan mereka sendiri mengaku anak Tuhan. Ini bukan hanya nabinya. Kata mereka, waqalat, Allah katakan, waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata Yahudi dan Nasrani, kami adalah abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kecintaan-kecintaan Allah. Qul, katakan pada mereka, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakan pada mereka, lantas mengapa Allah menyiksa kalian dan mengadab kalian dengan adab-adab yang Allah turunkan untuk mereka di dunia dan adab yang Allah berikan nanti di akhirat. Falima yu'adzibukumullah. Kalau begitu kenapa Allah mengadab kalian? Bal antum basyarun mimman khalaq. Bahkan kalian itu adalah manusia-manusia biasa dari orang-orang yang Allah ciptakan mereka. Ya, ini makhluk-makhluk yang berjenis manusia. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah akan mengazab siapa yang dikehendakinya dan akan mengampuni siapa yang dikehendakinya. Allah akan yaghfir, akan mengampuni liman yasha'u bagi orang yang dikehendakinya, wa yu'adzibu man yasha'u dan akan mengazab siapa yang dikehendakinya. Ini bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap ucapan Yahudi dan Nasrani bahwa mereka adalah the children of God. Anak-anak Tuhan katanya. Subhanallah yang mayaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah tidak memiliki anak dan mereka bukan anak-anak Allah, dan katakan pada mereka, lima yu'adzibukum. Kenapa Allah mengadab kalian kalau kalian anak-anak Allah? Allah mengadab siapa yang dikehendakinya dan mengampuni siapa yang dikehendakinya. Walillahi mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ilayhi al-masir. Untuk Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi, atau milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ilayhi al-masir, dan kepadanya lah berjalan, jadi kepadanya lah seluruhnya akan berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dan akan mengazab mereka karena ucapan mereka ini. Ucapan apa? Ucapan nahnu abna'ullah, kami anak-anak Tuhan. Ikhwan ibn a'azakumullah, diriwayatkan oleh As-Suddi bahwasanya mereka berkata, qalu, para mufassirin ahli tafsir berkata, innallaha ta'ala auha ila Israil, nanti Allah akan wahyukan kepada Israil, inna waladaka, sesungguhnya anak-anakmu, bikiram minal waladi, fa'adkhilhumun nar. Kepada Israel, Israel adalah bapaknya seluruh Bani Israel. Karena disebutkan Bani Israel karena mereka turunan Israel, namanya Israel. Dikatakan kepada Israel, anak-anakmu, mereka menganggap bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, adkhilhumun nar, masukkan mereka seluruhnya ke dalam neraka. Jadi Bani Israel seluruhnya dimasukkan neraka dulu. Fayakununa fiha arba'ina yawman, mereka diazab di dalam neraka selama 40 hari. 40 hari harinya akhirat. Tentunya harinya akhirat lebih panjang daripada hari dunia. Hatta tutahhiruhum, hingga mensucikan mereka, wa taqul khatayahum, dan menghabiskan dosa-dosa mereka. Tsumma yunaji munaji, setelah itu dipanggil oleh penyeru yang memanggil. Akhriju kulla makhtunin min Bani Israil, keluarkanlah yang sudah dikhitan dari Bani Israil. Dikeluarkan yang sudah menjalankan sunnah-sunnah nabinya, yaitu al-khitan. Dikeluarkanlah mereka-mereka yang sudah makhtun. Khonibrina azakumullah, ini Bani Israil yang masih mengikuti nabinya, yang tidak kafir murtad keluar dari agamanya, bukan. Tapi yang masih, mereka adalah dalam keadaan mengikuti, tetapi mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka dalam keadaan mengucapkan dengan kalimat yang salah, dalam keadaan inginnya mengatakan ahibba'u, kami adalah kekasih-kekasih Allah, tapi mengucapkan dengan kalimat anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasihnya. Wa qad qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Mereka menyatakan Allah memiliki anak, dan Allah katakan tidak, Allah tidak mengambil seorang anak pun, dan tidak ada Tuhan bersama Allah. Allah berfirman dalam ayat lain, wa qul alhamdulillah alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk. Katakan, segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengambil seorang anak pun, tidak menjadikan seorang menjadi anaknya, wa lam yakun syarikun fil mulki, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu dalam kekuasaannya. Wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli, dan tidak ada bagi Allah waliyyun minadh-dhulli. Wali adalah pendukung atau pembantu, karena dhul, karena kerendahan atau kebutuhan, tidak ada. Karena wali maknanya banyak, maka di sini disebutkan secara khusus waliyyun minadh-dhulli. Allah tidak memiliki. Tapi kalau aulia Allah dalam artian orang-orang yang saleh, ada apa enggak ada? Ada. Bahkan disebut dalam hadis-hadis yang sahih dengan kalimat inna wali, sesungguhnya wali-waliku, kata Allah. Atau dalam Al-Quran, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah adalah mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih. Berarti siapa yang dinafikan di sini? Bahwa Allah tidak memiliki wali. Tidak memiliki waliyun minadzulli. Wali bermakna pendukung, pembantu. Sehingga gambarannya yang salah, Allah dikatakan sebagai yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pembantu dan pendukung-pendukung. Tidak, Allah tidak memiliki pendukung, minadzulli, karena rendah atau karena kekurangan. Demikian yang kami berikan azakumullah. Allah maha kaya dan tidak butuh bantuan siapapun. Allah maha kaya, tidak butuh pertolongan siapapun. Allah maha kuasa, tidak perlu ada dukungan dari manapun. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan 'ala 'abdihi. Maha suci Allah, maha tinggi Allah yang menurunkan Furqan kepada hambanya. Liyakuna lil 'alamina nadhira, agar menjadi peringatan untuk seluruh alam. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ard, yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Wa lam yattakhidh walada, dan tidak pernah memiliki anak. Tidak memiliki seorang anak pun. Walam yakun lahu syarikun, dan tidak memiliki sekutu di kekuasaannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah Maha menciptakan segala sesuatu, dan dialah Allah yang menakdirkan semua takdir-takdir. Maka semua selain Allah makhluk. Bagaimana mungkin makhluk dikatakan sebagai anak? Tidak mungkin. Siapa yang menganggap sebagai anak? Malaikat. Malaikat Allah yang menciptakan. Manusia, manusia Allah yang menciptakan. Jin, jin pun Allah yang menciptakan. Dan seluruh alam ini Allah yang menciptakan. Maka selalu dikaitkan dengan sifat pencipta Allah SWT. Setiap pembantah orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak, Allah katakan tidak. Allah tidak menjadikan siapapun menjadi anaknya. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Ini semua itu Allah ciptakan. Maka mereka adalah makhlukun. Para anbiya makhluk. Para malaikat makhluk. Apalagi selain mereka, seluruhnya adalah makhluk. Allah lah huwal khaliq. Allah lah pencipta satu-satunya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.